Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullahu jami'an. Talabatul kiram, pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan salah satu pasal terkait dengan adabul muallim dan muta'allim. Nah, kita masuk pasal yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun. Pasal. Nah, kalau ngaji kitab Mukhtasar ini harus khusyuk ya. Barakallahu fikum. Nah, banyak pelajaran-pelajaran barakallahu fikum yang dalam sehingga membutuhkan perenungan yang lebih barakallahu fikum. Nah, baik, sangat-sangat merugi kalau kita mengabaikan pelajaran-pelajaran tadi barakallahu fikum. Naam. Iya, pelajaran-pelajaran hidup barakallahu fikum. Naam. Jadi ya, mohon untuk tenang, mohon untuk tetap khusyuk, tetap fokus. Naam. Ini pelajaran waktunya singkat. Nah, iya. Belum tentu antum dapatkan di kesempatan yang lain. Baik. Berkata penyusun kita, faslun fi afatil ilmi wa bayani ulama issu'i wa ulama il akhirati. Pasal terkait dengan hal-hal negatif dari ilmu dan penjelasan tentang ulama-ulama yang jahat dan ulama-ulama akhirat. Nah, barakallahu fikum. Jadi ilmu agama, ilmu syariat ini secara zatnya dia mahmud. Secara zatnya ilmu ini terpuji. Secara zatnya ilmu ini khair, baik. Secara zatnya ilmu ini barakallahu fikum memberikan manfaat. Tapi kenapa di sini dibahasakan, dibuat narasi oleh beliau afat. Afat itu kan sesuatu yang jelek. Sesuatu yang negatif. Barakallahu fikum. Itu semua ditinjau dari sisi barakallahu fikum pemilik ilmu. Sahibul ilm itu sendiri. Paham? Jadi ilmunya sebenarnya baik. Ilmu syariat ini bagus. Tetapi orang yang membawa ilmu tadi, ya, Orang yang barakallahu fikum menyeru ilmu tersebut, itulah yang barakallahu fikum membuat citra ilmu tadi menjadi jelek. Ya. Makanya ada istilah ulama su dan ulama akhirat. Kembali kepada personal, kembali kepada oknum, kembali kepada masing-masing individu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi ilmu itu tidak dia gunakan pada tempatnya. Ya. Ilmu itu dia pakai untuk sesuatu yang salah. Maka jadi salah. Barakallahu fikum. Nah. Sama halnya barakallahu fikum. Alat-alat yang ada di sekitar kita itu digunakan untuk sebuah kemanfaatan. Barakallahu fikum ya. Nah. Pisau. Pisau dapur. Ya kan? Nah. Digunakan untuk memotong cabai, bawang, tomat, ya kan? Itu hukum asal. Pandai besi membuat tadi pisau untuk itu. Tapi ada orang-orang yang menyalahgunakan pisau tadi. Nah, pisau itu dia gunakan untuk mencongkel tabungan temannya. Pisau itu dia gunakan barakallahu fikum untuk ya membegal orang barakallahu fikum. Nah, dan yang semisal daripada itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ilmu syariat ini secara zatnya dia yanfa. Dia bermanfaat, dia baik. Ya. Tetapi kenapa dibuat narasi afad, dibuat ada barakallahu fikum pembahasan kejelekan ilmu, dampak buruk dari ilmu? Karena kembali pada orang yang membawanya. Membuat wajah ilmu itu menjadi buruk. Akan disebutkan. Gimana sih? Gambaran ilmu itu bisa diperburuk citranya oleh perilaku-perilaku orang yang berilmu. Nah, maksud pembahasan ini apa? Agar kita tidak menjadi orang-orang seperti itu. Kita yang ada di majelis ini, walhamdulillah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ya, anugerah yang terbesar dalam hidup kita adalah kita dipilih oleh Allah menjadi para penuntut ilmu. Dan masih bertahan di markis ini, barakallahu fikum. Nah, itu anugerah yang barakallahu fikum ya, luar biasa. Nah, setelah Islam yang Allah pilihkan sebagai agama kita. Barakallahu fikum. Nah, jadi disampaikan perkara-perkara ini agar kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang memperburuk citra ilmu syariat ini. Kita lihat. Kita menyelam. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ulama usu' humul ladhina qasduhum minal ilmi at-tana'um bid-dunya wat-tawassulu ilal manzilati ila ahliha. Ini salah satu gambaran. Ulama yang su, ulama yang jahat adalah mereka-mereka yang maksudnya dalam mencari ilmu adalah untuk mengambil kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya. Jadi mereka menuntut ilmu agama maksudnya adalah untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya. Nah, dilihatnya enak ya jadi ustaz itu enggak kerja ngapa-ngapa ya kan? Naam. Dikasih rumah, dikasih istri, dikasih uang belanja, dikasih motor, dikasih ini, dikasih itu. Enak jadi ustaz nih rupanya. Nah. Ya. Aku tak jadi ustaz aja kalau begitu. Jadi dia belajar itu barakallahu fikum untuk mendapatkan ya barakallahu fikum hal tersebut. Barakallahu fikum. Nah, bernikmat-nikmat dengan dunia ini. Itu sudah memperburuk citra ilmu sudah. Kalau kita belajar ilmu agama ini tujuannya itu. Wa tawassul ilal manzilati inda ahliha. Dan dia mencari ilmu tadi maksudnya untuk mencapai suatu kedudukan di sisi ahli dunia. Ya. Agar dia dihormati, agar orang itu barakallahu fikum, ya, menyanjung-nyanjung dia dan yang semisal dengannya punya posisilah di tengah-tengah ahli dunia. Nah, itu cita-citanya. Ya, jadi dia melihat jadi kiai, wah enak jadi kiai ini rupanya, ya kan? Nah, kemana-mana dijemput pakai mobil. Ya, barakallahu fikum. Nah, pulang-pulang kasih amplop, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Baik. Enggak ada pun dia kerja sedikit. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Jadi tujuannya itu. Ya, orang kalau ngomong sama dia hormat. Nah. Barakallahu fikum. Tujuannya adalah itu. Itu sudah memperburuk barakallahu fikum, ya. Citra ilmu barakallahu fikum dan memperburuk dirinya sendiri barakallahu fikum. Nah. Sehingga ilmu agama itu akan dia gunakan sebisa mungkin agar mencapai hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ya. Yang tadinya haram halal. Nah, karena apa? Karena madu'unya membutuhkan fatwa halal. Ya. Karena dia melihat madu'unya membutuhkan legalisasi dari seorang yang dianggap sudah berilmu. Nah, ini jebolan Al-Bayyinah Sidayu Gersik, ya kan? Wah, enggak sembarangan, misal, ya kan? Barakallahu fikum. Ini jebolan barakallahu fikum, na'am. Jamiah Islamiyah Saudiyah. Nah. Jadi kadang orang-orang berilmu seperti itu barakallahu fikum dijadikan tameng untuk melabel halal dan kebolehan suatu perkara yang dalam syariat ini mungkar. Nah, makanya ada barakallahu fikum pembahasan menghalalkannya Allah haramkan, mengharamkannya Allah halalkan. Nah, itu bermula dari orang yang dianggap berilmu ini. Itulah yang menjadi awal rusaknya umat-umat terdahulu. Ya, orang Yahudi, barakallahu fikum, orang Nasrani. Nah. Ya. Karena dia mengharapkan dari barakallahu fikum fatwa-fatwanya tadi, ilmu-ilmu yang dia miliki, barakallahu fikum dia setir untuk mencocoki hawa nafsu dirinya dan juga hawa nafsu pengikutnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu sudah buruk barakallahu fikum. Faqat rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Dan sungguh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ta'allama ilman mimma yanbaghi bihi wajhallahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah yakni rihaha. Ini ancaman. Dan ini sudah diperingatkan oleh Nabi 15 abad yang silam. Artinya fenomena yang seperti ini pasti ada di kalangan para penuntut ilmu. Nabi mengatakan barang siapa yang mencari ilmu agama, ilmu syariat ini. Ya, yang seharusnya dia mengharapkan wajah Allah darinya. menunjukkan ilmu di sini adalah ilmu syariat. Karena Nabi setelah itu menjelaskannya, mimma yabtaghi bihi wajhallah. Ilmu yang harusnya ikhlas mengharapkan wajah Allah. La yata'allamuhu, tidaklah dia menuntut ilmu tersebut, tidaklah dia mempelajari ilmu tersebut, illa liyusiba bihi aradan minad dunya, melainkan untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawinya. Nah, menunjukkan dia menuntut ilmu itu memang tujuannya adalah dunia. Barakallahu fikum. Nah, apa ancamannya? Nabi mengatakan, maka dia tidak akan mendapatkan aroma surga pada hari kiamat. Maksud dari arafa yaitu rih, ya aroma. Barakallahu fikum. Nah, artinya apa? Aroma surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Barakallahu fikum. Artinya dekat saja dengan surga tidak. Paham ya? Kecium baunya saja tidak. Apalagi mau barakallahu fikum berada di depan pintu surga. Nah, barakallahu fikum. Itu hukuman. Itu peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka-mereka yang mencari ilmu agama ini untuk tujuan-tujuan dunia. Barakallahu fikum. Nah, diingatkan oleh Nabi, nyesel antum. Kalau tujuan antum belajar cuma untuk mendapatkan itu. Ya, nah. Tayyib. Belajar ke pondok pesantren tujuannya apa? Supaya bisa melamar anaknya Abu Fulan. Karena Abu Fulan ya mintanya lulusan Al-Bainah Gresik. Nah, syarat mantu saya prioritas satu lulusan Al-Bainah Gresik. Nah, kalau enggak lulusan Al-Bainah Gresik, jangan harap saya terima lamarannya. Misal. Jadi dia belajar ke sini itu barakallahu fikum untuk mendapatkan putrinya Abu Fulan. Nah, iya. Itu kan yang disindir dalam hadis Nabi tentang hadis innamal a'malu binniyat, karena ada seorang laki-laki yang berhijrah untuk mendapatkan seorang wanita. Kamankanat hijratuhu ya ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Itu sindiran Nabi. Barakallahu fikum. Nah, jadi jangan sampai ada yang seperti itu. Nyesel antum. Ya, nah, gara-gara niatannya seperti itu, barakallahu fikum, akhirnya apa? Ya, bau surganya enggak dapat, apalagi mau masuk surga. Nah, apalagi kalau mendekat dengan surga, barakallahu fikum. Baik. Nah, jadi luruskan kembali niat, ikhlaskan kembali niat. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau ada yang niatannya seperti itu. Barakallahu fikum. Wa fi haditsin akhar annahu qala, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal ilma liyubaha bihi al-ulama." Au yumari bihi sufaha au yusarrifa bihi wujuhan nas ilaihi fahuwa finnar. Rawahu at-Tirmidzi wa fi dzalika ahaditsu katsiratun. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu syariat ini untuk membanggakan dirinya di hadapan para ulama, untuk menampakkan kalau dia adalah seorang talib yang cerdas, seorang talib yang luas wawasannya, ya. Nah, tujuannya untuk membanggakan diri. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dia menampakkan dirinya menjadi seorang talib yang barakallahu fikum, ya. Seolah-olah aktif, kritis, barakallahu fikum, na'am. Bukan untuk tujuan ilmu, tapi untuk tujuan sebuah kebanggaan. Na'am, ya. Barakallahu fikum. Di hadapan para barakallahu fikum guru-gurunya, di hadapan para ulama, barakallahu fikum, na'am. Untuk mendapatkan pengakuan. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, niatnya itu cuma untuk mendapatkan barakallahu fikum sebuah pengakuan kalau fulan itu adalah muridnya Ustaz Afifuddin As-Sidawi hafizahullahu taala wa ra'ah. Niatnya tujuannya adalah belajar di sana untuk mendapatkan pengakuan kalau dia adalah muridnya Ustaz Muhammad Umar As-Sewet. Ya, nah. Soalnya kalau muridnya beliau-beliau ini dipandang di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, tapi kalau dibilang muridnya siapa? Abu Sufyan Al-Musi. Wah, enggak kenal ini. Ya. Sopo iku? Nah. Tayyib. Paham, Ivan, ya? Nah. Jadi ada orang-orang yang menuntut ilmu dari barakallahu fikum para kibar asatizah atau kibar al-ulama. Cuman itu saja. Padahal ilmunya nol. Ya, di dalam barakallahu fikum ma'had mereka, barakallahu fikum semangatnya dalam belajar, barakallahu fikum kecil. Nah, cuman untuk mendapatkan pengakuan saja. Ya, zaman sudah berubah. Tidak seperti di zaman-zaman dahulu barakallahu fikum senior-senior antum belajar. Nah, yang memang tidak mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Ya, di awal-awal dakwah salafiyah itu barakallahu fikum membumi di negeri Katulistiwa ini. Nah, tidak semua pihak bisa menerima, tidak semua orang tua bisa membiarkan anak-anaknya belajar di pondok pesantren. Nah, barakallahu fikum, ya. Tapi seiring barakallahu fikum dengan berkahnya dakwah asatidzah, barakallahu fikum, ya. Nah, berubah kondisi para thullab. Ya, barakallahu fikum. Nah, niatan-niatan barakallahu fikum yang tidak murni itu sudah banyak menyusupi dan menjangkiti. Makanya perlu bagi kita untuk mengadakan perbaikan. Ya, menjadi penuntut ilmu itu sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan barakallahu fikum. Ya, nah. Menjadi seorang penuntut ilmu itu sebuah kehormatan. Nah, entah barakallahu fikum sebagai muridnya barakallahu fikum Syekh Fulan atau Ustaz Fulan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, ya, atau bahkan guru-guru yang mungkin tidak dikenal di tengah-tengah barakallahu fikum, ya. Ikhwan kalangan kita salafiyin. Nah, menyandang gelar sebagai seorang penuntut ilmu itu sebuah kehormatan yang besar bagi kita. Barakallahu fikum. Nah. Dan kehormatan itu barakallahu fikum akan menjadi ternodai kalau kita punya niatan-niatan rendah seperti itu. Ya, begitu hina kalau kita punya niatan untuk membanggakan diri barakallahu fikum. Hina. Nah. Baik. Atau kata beliau, seseorang yang menuntut ilmu liumari bihi sufaha. Dia menuntut ilmu untuk barakallahu fikum bisa berdebat. Bisa berdebat, ya. Berjidal dengan orang-orang yang bodoh. Nah. Jadi dia itu senang bangga ketika dia barakallahu fikum dialog, debat, ya, dengan orang-orang yang memang tidak ada latar belakang barakallahu fikum secara akademiknya dia pernah di pondok pesantren atau yang semisal dengannya, nah, senang saja bisa membungkam mulut-mulut mereka. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Jadi dia nampak di hadapan mereka sebagai orang yang barakallahu fikum ya, luar biasa. Padahal di pondoknya dia barakallahu fikum bukanlah siapa-siapa. Nah, bisa dikatakan barakallahu fikum tayyib yang paling belakang. Nah, yang paling dia nanti itu adalah pulang. Kalau pulang itu dia bisa mengangkat ya. Nah, bisa mengangkat kepalanya, bisa mengangkat suaranya karena dia berhadapan dengan orang-orang yang bodoh. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Berdebat dengan orang yang bodoh itu juga merupakan sebuah kebodohan. Barakallahu fikum. Nah. Au yusarrifa bihi wujuhan nas ilai, atau dia menuntut ilmu untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepada dia. Artinya apa? Biar dia terkenal. Ya. Menuntut ilmu itu agar dia barakallahu fikum menjadi masyhur, menjadi viral. Nah, akhirnya dia nampakkanlah hal-hal yang barakallahu fikum nah, membuat dia terkenal. Nah, ya. Akhirnya ketika dia mengajar lupa seperti yang pernah saya sindirkan kemarin. Ya. Ngajar itu sebagai panggung dia untuk apa? Unjuk gigi. Nah, mengajar itu sebagai panggung bagi dia untuk menampakkan ini loh saya. Ya. Nah. Jadi bukan mengajar itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada umat, tapi tujuannya untuk menampakkan siapa dia agar orang itu terkesima, agar orang itu terpesona, barakallahu fikum, akhirnya dia tampakkanlah. Ya, nah dengan pembahasannya yang barakallahu fikum sangat detail, luas, barakallahu fikum na'am. Tapi ketika mad'unya ditanya apa hasilnya? Makoknya mantap. Ya. Ustadznya wawasannya luas, ustadznya hebat, luar biasa, nah, hafal jutaan hadis, ya, nah, bukan hanya nomor di kitab apa, letaknya pun dia tahu, barakallahu fikum, nah, baik, ya, atau yang semisal dengan pada daripada itu barakallahu fikum, tujuannya apa? Biar wajah-wajah manusia itu tidak berpaling dari dia, ya, nah, baik. Ketika dia melihat viewersnya, barakallahu fikum, semakin lama semakin bertambah dari 1 juta menjadi 2 juta. Wah, semangat. Tapi ketika viewersnya, barakallahu fikum, berkurang. Salah apa saya ya? Saya pernah nyinggung siapa? Nah, barakallahu fikum. Baik. Oh, ternyata ada ustaz baru ini yang lebih mantap ini. Ya kan? Nah. Dari fisik dia lebih ganteng, ya kan? Dari cara bicara dia lebih meyakinkan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Banyak di endorse lagi. Nah, wah ini orang ini. Nah, akhirnya sudah rusak. Barakallahu fikum. Ya, kancah dakwah itu dirusak karena orang-orang punya pemikiran yang picik dan rendah seperti ini. Ya. Nah, harusnya dakwah itu harmonis, apalagi di kalangan para duat, barakallahu fikum. Nah, tapi yang terjadi karena ada persaingan, tasrif wujuhan nas, ini amrun latif, khafi, yang biasa menyerang para penuntut ilmu. Ya, nah. Berlomba-lomba, entah barakallahu fikum sadar atau tidak sadar, ada yang namanya barakallahu fikum ya, persaingan yang seperti itu. Nah, berupaya barakallahu fikum, orang-orang itu hanya melihat dia saja. Jangan melihat si fulan. Akhirnya muncullah tindakan-tindakan yang tidak terpuji. merendahkan, melecehkan, membongkar aib. Apalagi satu pondok. Ya, nah. Si fulan itu ada tingkat tanah, ya. Nah, itu orang di pondok bermasalah. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Bla bla bla bla bla dan seterusnya. Dia hajar itu si fulan. Kehormatannya. Nah. Paham? Hanya gara-gara barakallahu fikum tadi dia merasa sudah ya tersaingi, orang-orang sudah tidak begitu mendengarkan ucapannya, penyakit. Nah, ini penyakit yang barakallahu fikum sudah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam bagi para penuntut ilmu. Jangan. Ya. Kalau menuntut ilmu niatannya untuk seperti itu sangat hina, sangat rendah barakallahu fikum. Rugi. Begitu banyak kerugian yang akan antum derita barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'ala dzikrat. Al muadzin yuadzin. Baik. Kita lanjutkan. Jadi barakallahu fikum terkait dengan persaingan ya yang terjadi di kalangan para ahli ilm untuk merebut simpati manusia itu adalah suatu perkara yang tidak bisa kita pungkiri karena Nabi sendiri barakallahu fikum sudah mengingatkan. Nah, ya cukup banyak tindakan-tindakan yang dilakukan untuk barakallahu fikum memalingkan wajah manusia dengan cara-cara yang tidak benar. Ya. Fulan itu di pondok, dia itu orangnya bermasalah. Ya. Oh, sudah. Ya. Madu'unya terima saja, fulan itu di pondok orang yang bermasalah. Nah, namun ketika barakallahu fikum di tanyakan lebih detail, emang masalahnya apa Ustaz? Iya, dia itu selalu bermasalah sama saya. Oh, masalahnya sama dia. Kenapa? Iya, dia itu sering sekali negur anak kalau di pondok. Oh, ternyata Ustaznya ini sebenarnya banyak masalah. Paham ya? Nah, fulan, Ustaz fulan yang dia katakan bermasalah, dia seorang muslim ketika di pondok sama-sama. Ustaz fulan ini sering ditegur karena melakukan hal-hal yang barakallahu fikum melanggar. Nah, tapi dia bisa memutarbalikkan fakta ya kan. Fulan itu orang yang bermasalah. Ternyata apa? Orang yang bermasalah sama saya. Nah. Ya, itu kalau orang pinter ya, bahayanya seperti itu barakallahu fikum. Nah. Itu sangat-sangat rendah. Wa qala ba'du salaf kata beliau asyaddun nasi nadamatan indal mauti alimun mufarritun. Nah, ya. Baik. Tidak jauh seperti yang saya katakan tadi. Kata sebagian salaf, manusia yang paling nyesel di hari kiamat nanti. Ya. Atau yang paling menyesal ketika dia mendekati kematiannya adalah seorang alim yang mufarrid, yang melalaikan ilmunya, mengabaikan ilmunya. Nah, jadi ilmu yang dia miliki itu barakallahu fikum tidak dia amalkan, tapi dia manfaatkan untuk kepentingan dia pribadi, kepentingan hawa nafsunya. Padahal ilmu itu memanggil dia untuk amal. Tidak dia manfaatkan ilmu tadi. Ya. Dia gunakan ilmu tadi untuk menghancurkan kehormatan orang lain. Dia gunakan ilmu tadi barakallahu fikum untuk ya menipu manusia barakallahu fikum dan yang semisal dengannya. Nah, ketika mendekati ajalnya dia akan banyak menyesal. barakallahu fikum. Naam. Ya. Lebih besar penyesalan dibandingkan orang-orang yang lain. Nah, dia orang yang kalau dalam pandangan manusia, oh sudah, ya, dia punya segalanya. Nah, tapi ternyata mendekati ajalnya, dia adalah orang yang paling menyesali kehidupannya. Nah, karena dia melalaikan ilmunya. Wa'alam annal ma'khudha 'alal 'alim ayyakuma bil awamiri wan nawahi. Ketahuilah, kata beliau, bahwa yang diambil atau yang diminta dari orang yang berilmu adalah dia menegakkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Itu sebenarnya yang diminta dari orang yang berilmu itu. Ya. Nah, dia mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Laisa alaihi ayyakuna zahidan, seorang alim itu tidak diminta barakallahu fikum lebih, seperti dia harus bersikap barakallahu fikum orang yang zuhud. Nah, pura-pura zuhud untuk pencitraan. Ya. Nah. Padahal dia orang yang tidak bisa zuhud, tapi dia barakallahu fikum ingin mendapatkan pencitraan di hadapan manusia, dikenal sebagai orang yang zuhud, ya. Jadi dia kalau tampil di hadapan manusia itu seolah-olah zuhud barakallahu fikum. Nah. Wala mu'ridan 'anil mubahat, kata beliau. Seorang alim itu tidaklah juga diminta untuk berpaling dari perkara-perkara yang mubah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Enggak mau olahraga, ya. Nah, padahal olahraga mubah aja, ya kan? Baik. Saya ini ustaz. Ustaz tuh jangan kelihatan sering olahraga sama santri, ya kan? Itu akan menurunkan wibawa seorang ustaz, misal. Tidak diminta seorang guru itu seperti itu. Ya kan? Olahraga ya boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Nah, seorang alim itu tidak diminta untuk meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Barakallahu fikum. Nanti akan ada contohnya. Ya, selama itu mubah dalam syariat ini ya boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Nah, illa annahu yanbaghi lahu ayyataqallala minad dunya mahma istata'a. Akan tetapi nasihat beliau, sudah seyogyanya, sudah seharusnya orang yang berilmu itu, ya, meminimalkan keterikatannya pada dunia selama mungkin dan mampu baginya. Nah, ya, jadi tidak dia barakallahu fikum berlebihan dalam mengambil dunia tadi, ya, tidak juga dia tinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Taib, tapi sebisa mungkin diminimalkan. Barakallahu fikum. Nah, li'annahu laisa kullu jismin yakbalu ta'allul, kata beliau. Karena tidak semua jasad manusia itu mampu menerima, ya, hidup yang selalu sakit-sakitan. Nah, tidak semua jiwa orang itu mampu hidup bersusah-susahan. Karena itu kembali kepada karakter orang beda-beda. Nah, fannas yatafawatun, kata beliau. Karena manusia itu bertingkat-tingkat terkait dengan gaya hidupnya. Ya. Lifestyle namanya. Ya. Life itu hidup, style itu gaya. Orang itu beda-beda gaya hidupnya. Gak bisa kita paksakan harus sama. Ya. Barakallahu fikum. Beliau contohkan. Warawa anna Sufyan ats-Tsauri rahimahullah kana hasanul mat'an. Diriwayatkan bahwa Imam Sufyan ibn Tsauri rahimahullah, beliau ini adalah orang yang makanannya itu bagus. Artinya apa? Terkait dengan masalah makanan, beliau selektif. Ya, makanannya itu yang empat sehat, limo sampurno. Nah, ya, baik. Harus seimbang gizinya, proteinnya. Pokoknya kalau dalam masalah makanan, Sufyan Ats-Tsauri itu sangat-sangat perhatian. Gaya hidupnya beliau. Ya, nah, makanan-makanan yang barakallahu fikum mengandung kolesterol tinggi macam-macam agak selektif. Paham ya? Itu gaya hidupnya beliau. Hasanul Mat'an. Masalah makanan bagus. Artinya beliau lebih selektif dalam masalah makanan ini ya. Yang masuk itu barakallahu fikum na'am yang bergizi-bergizi. Ya. Baik. Gorengan, jajanan, pinggir-pinggir jalan, ya MSG, MSC, apa-apa itu, barakallahu fikum, na'am. Ya mungkin dikurangi, tidak, dijauhi. Nah, apa kata beliau? Kenapa beliau sangat perhatian dengan yang namanya makanan? Wa kana yaqul inna dabbata ila idza lam yuhsin ilaiha fil 'alafi lam ta'mal, kata beliau. Karena ya, dabba, hewan yang kamu tunggangi, kendaraan kamu itu, kalau makanannya tidak bagus, tidak bergizi, maka dia tidak akan bisa bekerja. Paham ya? Jadi beliau melandasi, kenapa sih beliau terkait dengan makanan ini begitu perhatian? Karena dari makanan itu akan memunculkan kesehatan tubuh kita. Kalau tubuh kita sehat, kita dalam beramal, dalam beribadah, dalam beraktivitas bisa maksimal. Ya kan? Tapi kalau dalam masalah makanan kita barakallahu fikum amburadul, ya, na'am. Pokoknya apa yang kita senang ya kita santap saja ya makanya. Kadang barakallahu fikum satu hari enggak masuk belajar ke mana? Diare Ustaz, kemarin banyak makan sambal si fulan. Ya kan? Baik, sakit. Terlalu senang makan sambal. Ya, kadang keluhannya pala pusing, kadang keluhannya ini itu, sakit-sakitan. Karena terkait dengan makanan tidak dikontrol. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Asal-asalan. Itu alasan beliau. Kenapa beliau terkait dengan makanan begitu perhatian. Nah, ya. Jadi gaya hidup beliau terkait dengan masalah makanan seperti itu. Beda lagi dengan Imam Ahmad. Wa kana al-imamu Ahmadu ibnu Hanbal rahimahullah yasbiru min husunatil aishi ala amrin azim. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau lebih sabar orangnya untuk menerima kerasnya kehidupan atas perkara yang begitu besar. Imam Ahmad terkait dengan makanan, iya, saonoe, enam, ala kadarnya, ya, ada beras raskin sudah barakallahu fikum, na'am. Taib, ya, ada sayur aja, barakallahu fikum, na'am. Taib. Jadi masalah makanan Imam Ahmad tidak begitu barakallahu fikum, na'am. Ya, seperti Sufyan Ats-Tsauri. Paham ikhwan ya? Nah, baik. Barakallahu fikum. Ya, namanya gaya hidup orang itu berbeda-beda. Gaya hidup ahli ilmu juga berbeda-beda. Nah, barakallahu fikum. Dan itu yang antum bisa lihat sendiri, ya kan? Di kalangan barakallahu fikum, guru-guru antum. Ada yang barakallahu fikum olahraganya rutin. Iya, nah, aktif barakallahu fikum. Ini itu ya dilakukan, ada olahraga ini, ikut itu ikut. Ada yang barakallahu fikum jarang terlihat. Nah. Ya, memang gayanya seperti itu ya sudah. Begitu juga barakallahu fikum terkait dengan masalah cara berpakaian. Ya punya style sendiri-sendiri. punya gaya sendiri-sendiri. Ada seorang guru itu barakallahu fikum yang dia tidak mau kalau enggak pakai jubah. Jubahnya pun hanya warna putih. Kalau enggak warna putih enggak pernah dia pakai. Ada yang seperti itu. Memang gayanya dia seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ada guru yang lain barakallahu fikum, tayyib, jubah ya pakai. Ya. Koko ya pakai, maroko ya pakai, pecinya pun ganti-ganti barakallahu fikum. Nah, kadang pakai imamah, kadang pakai songkok nasional, kadang pakai barakallahu fikum peci Saudi, Malaysia. Nah, ya, ganti-ganti. Ada guru yang ya itu saja, memang gayanya seperti itu. Kita tidak bisa menjadikan itu sebagai untuk mencela mereka atau memojokkan mereka. Karena kata beliau tadi, ya, nah, gaya hidup orang itu ya tafawat. Selama itu mubah-mubah saja, tidak masalah. Paham ya? Nah, baik. Tidak bisa kita jadikan, wah, Ustaz Fulan itu susah dia diajak hidup, susah dia itu, nah, ya. Makannya itu harus gini. Ya. Barang, ya. Kalau Ustaz Fulan bagus itu ya, dikasih gorengan santap, kasih bakso santap, kasih mie ayam santap, kasih MSG santap, ya kan? Nah, enak kalau Ustaz Fulan itu enggak rewel. Sudah memang gayanya seperti itu, kita tidak bisa memojokkan yang Ustaz yang lain. Makanya pilih-pilih kalau Ustaz Fulan itu ya, enggak bisa sembarangan, susah. Ada nada-nada barakallahu fikum ya yang tidak bagus di situ ya, namanya orang selama itu dalam perkara yang mubah barakallahu fikum tayyib, sah-sah saja. Pak Ivan ya. Nah, jadi seorang alim itu kata beliau tidak dituntut untuk ya barakallahu fikum selalu bergaya hidup zuhud atau meninggalkan perkara mubah secara total, walaupun dia diminta untuk meminimalkan enam keterkaitannya dengan dunia. Paham kan? Nah, ya. Jadi itu pelajaran penting bagi kita barakallahu fikum na'am terkait dengan kita menilai atau menyikapi ahli ilmu atau guru-guru kita. Mereka punya gaya sendiri-sendiri ya, lifestyle-nya sendiri-sendiri, gaya hidupnya sendiri berbeda. Naam. Ada yang kalau diajak makan di pinggir jalan, makan barakallahu fikum ya, mie ayam atau bakso ustaznya biasa aja ya kan. Nah, ada yang enggak bisa, enggak mau dia. Nah, ya sudah. Enggak kita cela yang makan di pinggir jalan tadi, barakallahu fikum, atau yang enggak mau makan merakyat ya, naam, bersama dengan rakyat, kita cela enggak. Selama itu perkara yang mubah, tidak ada yang mungkar di sana. Ya sudah, itu memang gayanya mereka masing-masing. Bang Ikhwan, nah, itu penting pelajaran bagi para talabatul ilm. Ya, jadi guru itu beragam, dia punya barakallahu fikum bawaan sendiri-sendiri, ya punya gaya sendiri-sendiri, barakallahu fikum na'am. Dan kita harus bisa menghargai itu dan ya ambil yang positif, yang bagus, yang sesuai dengan kita. Nah, barakallahu fikum. Tidak perlu memojokkan yang lain, merendahkan yang lain, atau menyudutkan yang lain. Bang Ikhwan ya. Nah, ini kita cocok dengan stylenya Ustadz Fulan. Ya sudah. Ya, barakallahu fikum monggo. Ya kan? Mana cocoknya dengan gayanya barakallahu fikum seperti ini? Ya, silahkan. Selama itu perkara yang mubah. Ya, barakallahu fikum. Tidak ada unsur keharamannya barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu pelajaran penting untuk kita pada malam hari ini. Nah, saya ada beberapa pertanyaan. Afad Ustaz, bolehkah, apakah boleh membuat nama kunyah menggunakan nama Nabi dan Rasul seperti Abu Sulaiman? Nah, labas. Ya, nama Nabi itu termasuk nama-nama yang dianjurkan bagi kita untuk mengambilnya sebagai nama. Entah nama anak kita atau kunyah kita. Nah, ya, Abu Ibrahim, Abu Sulaiman, Abu Isa, Abu Musa. Nah, nama yang bagus barakallahu fikum. Nah. Apakah Al-Hajjaj bin Yusuf itu kafir? Nah. Dia tidak kafir barakallahu fikum. Setahu ana ya, dia lebih dikenal dengan zalim. Nah. Seorang penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Dengan hadis Abu Hurairah, apa boleh kita mengatakan da'i dolal itu abadi di neraka? Barakallahu fikum. Ya tergantung. Nah, da'i-da'i kesesatan itu apa bentuk kesesatannya? Kalau kesesatannya adalah kesesatan yang mengeluarkan dia dari agama, ya berarti kekal di neraka. Nah, kalau kesesatannya tidak sampai mengeluarkan dia dari agama, ya tidak kekal. Dia tahtal masyiah. Apa nasihat? Mohon nasihatnya. Dan apa nasihat dan bagaimana nasihat bagi orang yang melakukan sebuah kejelekan yang dia lakukan, lalu dia melihat orang lain atau temannya melakukan kejelekan yang sama, dan dia menyaksikannya, lalu dia sungkan untuk menasihatinya. Nah, jangan sungkan. Ya, walaupun Anda juga terjatuh dalam kejelekan yang sama. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi. Fadzalika adhaful iman. Adapun barakallahu fikum, kondisi kita yang juga jatuh dalam kemungkaran yang sama, itu bukanlah penghalang bagi kita untuk melakukan nahi mungkar. Nah, nanti akan ada dibahas dalam kitab Mukhtasar ini terkait dengan etika, adab, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, nah, tidak dipersyaratkan itu untuk orang yang mengingkari kemungkaran. Walaupun dia jatuh dalam kemungkaran yang sama, itu bab yang berbeda. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Walaupun dia akan terkena barakallahu fikum lima takuluna ma la taf'alun. Ya, orang yang barakallahu fikum melakukan sesuatu yang apa? Dia larang, ya. Nah, memerintahkan sesuatu yang tidak dia lakukan. Ya, dia terkena memang dosa itu. Tapi kalau dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tambah lagi dosanya. Double jadi, ya kan? Yang pertama dia barakallahu fikum membiarkan kemungkaran tadi. Yang kedua barakallahu fikum dia mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Nah, ya, jadi yang minimal ya, dia menghentikan atau dia berusaha mengingkari kemungkaran tadi barakallahu fikum. Berapa rakaat salat witir barakallahu fikum? Ya, minimal satu rakaat itu kalau waktunya mepet barakallahu fikum. Nah. Iya, witir itu ganjil. Bisa 3, bisa 5 dan seterusnya. Dan paling sedikit satu rakaat ketika waktunya mendesak atau mepet sekali barakallahu fikum dengan waktu subuh. Nah. Banyak tanya istilah-istilah ini ya. Apa hukumnya melakukan tadabbur alam seperti mendaki gunung dan lain-lain? Apakah termasuk menyia-nyiakan waktu? Barakallahu fikum. Tayyib, termasuk perkara yang mubah barakallahu fikum selama tidak melalaikan kita, ya. Jadi mendaki gunung, ya waktunya sholat, ya tetap sholat barakallahu fikum. Naam, ya. Kemudian menjauhi perkara-perkara yang melalaikan. Nah, baik. Ya. Karena bagi yang biasa mendaki gunung ada sebuah ya atau banyak pelajaran yang bisa diambil dari situ barakallahu fikum ya. Kita diperintahkan untuk siru fil ard, berjalan di muka bumi ini dengan mengambil begitu banyak ibrah. Barakallahu fikum. Ya. Ketika Anda sampai di puncak, Anda akan mengetahui bagaimana kecilnya Anda. Bagaimana luasnya alam. Ya, itu sudah ada nilai pelajaran sendiri. Khususnya bagi orang-orang yang barakallahu fikum na'am memiliki kesombongan pada dirinya, ya. Di situ dia tahu kalau dia makhluk yang kecil dan tidak pantas baginya untuk sombong. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang lain. Tanya saja sama yang suka naik gunung, ya. Tapi tadi, kalau bisa tadi ketika dia melakukan refreshing dengan naik gunung tadi, ya, mengambil begitu banyak pelajaran di situ. Bagaimana barakallahu fikum yang namanya menjalin ukhuwah yang erat, ya. Ketika naik gunung itu kan harus saling tolong-menolong itu. Nggak bisa kita mikirin diri kita sendiri. Naik sendirian gitu ya, temannya ditinggalin begitu barakallahu fikum. Nah, itu akan membentuk karakter kita, ya. Bagaimana bekerja sama barakallahu fikum. Nah, banyak hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Jadi bukan hanya sekedar senang-senang saja barakallahu fikum, tapi pelajaran-pelajaran, ya, yang berharga kita ambil dari perjalanan tersebut. Nah, yaitu bebas, ya, seperti tadi lifestyle, ya kan, gaya hidupnya orang. Ada orang yang pikniknya itu senangnya ke gunung. Ada yang nggak suka, dia lebih suka barakallahu fikum ke pantai. Nah, ya, kalau sudah mengenal ngaji tentu bukan pantai-pantai yang ramai dengan barakallahu fikum, ya, turis-turis, bukan. Nah, ya, cari pantai-pantai yang barakallahu fikum bersih, nah, bersih bagi mata dan hati barakallahu fikum, dan yang semisal dengannya. Ya, ada yang refreshingnya lebih memilih ke hutan, ya sudah. Punya gaya hidup sendiri-sendiri orang barakallahu fikum. Masing-masing mereka menganggap ada pelajaran di situ. Ya, kita tidak bisa menyalahkan atau menghakimi, ya, masing-masing hobinya orang. Nah, ada yang ya nggak suka kemana-mana, dia lebih suka di rumah. Nah, apa itu? Merawat hewan-hewan ternak yang dia miliki, ya kan, punya burung, cik cik cik cik. Nah, ya, merawat burungnya, merawat ikan cupangnya, ya kan, nah, warna-warni, ya kan, barakallahu fikum, tayyib. Ya, ada yang merawat ayamnya, yaitu gaya hidup orang. Ingat ya. Nah, perkara yang mubah barakallahu fikum, tayyib, masing-masing punya gaya sendiri-sendiri barakallahu fikum. Yang penting tadi tidak melalaikan. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita jawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.